السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، كمسلمين ينصح حرمتي، kita masih membahas sifat-sifat seorang salafi. Sifat-sifat yang mestinya ada pada seseorang sehingga pantas dia disebut sebagai seorang salafi. Dan kita sampai kepada poin yang ke-13 atau sifat yang ke-13, yaitu istiqdamul hikmah fi da'wati ilallah ta'ala, menggunakan hikmah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat penting yang kadang-kadang manusia lupa dengan sifat ini karena tertutup semangatnya. Semangatnya terlalu tinggi, akhirnya terburu-buru. Ketika terburu-buru, lupa dengan yang namanya hikmah. Padahal seorang pengikut salafus salih, seorang salafi adalah mereka-mereka yang melihat bagaimana dakwahnya para salafus salih dan melihat bagaimana hikmah mereka, bahwa mereka di dalam berdakwah menggunakan hikmah. Apa maknanya hikmah? Al-hikmah, kata penulis, hiyal iqabah fil aqwali wal af'al wa wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi. Yang disebut hikmah adalah ketepatan dalam berbicara dan dalam berbuat. Artinya ucapannya tepat, perbuatannya tepat, dan juga wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi, dan meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ini yang disebut hikmah. Artinya berarti yang bukan hikmah adalah dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, atau berbicara tidak tepat, tidak sesuai dengan sunnah, atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Ikhwanifidina azakumullah, berarti hikmah itu dikatakan oleh penulis, fataratan takunu linan wahiyal asal, wataratan takunu syiddatan wa quwwa indal hajah. Maka yang namanya hikmah, kadang dengan kelembutan-kelembutan, dan itu memang asalnya. Asalnya hikmah itu adalah dengan kelembutan. Wa taratan takunu syiddah, dan kadang-kadang dengan kekerasan. kadang-kadang dengan kekuatan kalau tepat waktunya. Kalau tidak tepat, maka bukan hikmah. Berarti kapan harus keras, kapan harus lembut, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam situasi seperti ini, Rasulullah bagaimana? Dalam mensikapi orang-orang bodoh, bagaimana Rasulullah SAW? Dalam mensikapi orang yang sudah tahu, tapi menyelisihi, bagaimana sikap Rasulullah SAW? Kalau tepat, maka dia itu hakim. Orang yang memiliki hikmah, atau orang yang menggunakan hikmah. Fadda'iyah tattabih, maka seorang da'i ilallah tattabih, seperti dokter. Yandurul aslah lil marid, dia melihat mana yang paling tepat untuk si sakit. Ini orang bagusnya dikasih apa? Yani yang sesuai dengan penyakitnya. Kalau ternyata orang itu dalam keadaan sakit seperti ini, maka obatnya ini. Kalau seperti itu, obatnya lain. Orang ini disuruh untuk dikompres dengan air. Fa'abriduhu bilma, ketika demam. Yang ini awas, jangan kena air. Jadi yang benar itu kena air atau tidak kena air? Ya tergantung. Tergantung sakitnya apa. Demikian pula hikmah. Kalau dikatakan apakah hikmah itu harus lembut? Tidak mesti. Apakah hikmah itu harus keras? Juga tidak mesti. Berarti hikmah itu bagaimana? Kapan waktunya keras? Keras. Kapan waktunya lembut? Lembut. Itu hikmah. Maka kalau binna azakumullah, berarti seorang yang hakim, yang memiliki hikmah, itu berada di tengah-tengah antara dua golongan ekstrim. Golongan yang mengira bahwa hikmah itu harus lembut. Hikmah itu harus lembut. Kamu dakwah harus berhikmah. Tidak boleh dengan seperti itu. Harus berhikmah, berhikmah, berhikmah. Maksudnya apa Pak hikmah? Ya kita harus lembut kepada semua orang. Dan kalau ditempilin pipi kirimu, kasihkan pipi kananmu. Kalau dirampas sapu tanganmu, berikan jubahmu. Apa itu namanya hikmah? Sebaliknya, ada yang mengatakan salah. Yang namanya hikmah itu bukan lembut. Hikmah itu harus keras. Kalau enggak keras itu bukan hikmah namanya. Hikmah itu sikat, bakar, bantai, bunuh. Saya senang dengan yang berbau kematian, kata Imam Samudra. Ini namanya hikmah. La haula wa la quwwata illa billah. Kedua-duanya salah. Lantas mana yang benar? Yang benar adalah isabatul haq, isabatul sunnah, menepati sunnah dan menepati kebenaran dan tepat sikapnya. Kapan dengan lembut, kapan dengan keras. Berarti harus dibimbing. Naam, harus dibimbing dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bi kullin warada syara', dan pada masing-masingnya, yakni apakah sikap keras atau sikap lembut, dua-duanya diriwayatkan dalil-dalil, dua-duanya diriwayatkan ayat, diriwayatkan hadis-hadis yang sahih, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan masalah yang memerintahkan untuk lembut sangat banyak. Demikian pula perintah untuk perang juga banyak. Ini di sini suruh lembut, di sini suruh perang. Bagaimana? Ini kontradiksi. Tidak. Tidak kontradiksi. Siapa yang berhak diperangi dan siapa disikapi dengan lembut? Siapa yang kita ucapkan dengan tegas dan siapa yang kita katakan kepadanya sabar? Sabarilah. Sabar kepadanya. Siapa? Ini ikhwan ibn a'azakumullah ternyata berbeda. Ikhwan ibn a'azakumullah, hukum asal dari hikmah memang lembut. Berarti yang keras atau dengan kekuatan itu ketika dibutuhkan. Berarti kalau penjajakan ini disikapnya dengan apa ini? Saya belum tahu. Kalau belum tahu, ya dijajak dari awal. Dari yang lembut. Assalamualaikum. Kamu kenapa kok demikian? Saya ini sayang sama kamu. Saya cinta kepada kamu. Kamu itu muslim, saya muslim. Dengan lembut. Sikapnya akan terlihat. Oh, ternyata orang ini tidak pantas dikasih kelembutan. Next itu. Kamu. Kalau tidak mau berhenti, Allah telah mengancammu dengan ancaman-ancaman. Ini bil basyir wa nadhir. Dengan ancaman dan peringatan. Terghib wa terhib. Dengan ditakut-takuti neraka. Ditakut-takuti dengan ancaman. Ditakut-takuti dengan berbagai macam. Apa yang Allah ancamkan pada orang yang bermaksiat tadi. Atau orang yang berbuat kejelekan-kejelekan tadi. Ternyata orang ini atau anak ini adalah tidak pantas untuk diajak bicara dengan terghib wa terhib. Oh, ini berarti seperti sapi. Berarti tidak bisa diajak ngomong. Kamu melakukan itu, saya pukul. Maka kamu pukul anakmu. Pukulan ghairu mubarrih. Loh, kok dipukul? Sudah. Penjajakannya sudah dari awal, kedua, ketiga, naik. Oh, ini memang harus dipukul. Al-ladhi, orang yang cerdas. Yaitu bil isyarah, cukup dengan isyarah. Langsung diam. Tahan, tangannya begini, langsung berhenti dia perbuatannya. Al-ladhi, yaitu bil isyarah, kata pepatah. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat saja, ngerti. Tapi al-balig la budda min al-'asa. Orang yang dungu, orang yang tidak bisa paham omongan, harus dengan tongkat, harus dengan semeti. Baru jalan. Oh iya, iya. Baru paham dia. Belum keluar penjalin, tongkat, belum mau jalan. Ini qanibina azakumullah, berarti hukum asalnya apa? Lembut. Kalau bisa dengan kelembutan, kenapa harus keras? Kalau bisa dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang lembut, kenapa harus dikerasi? Kenapa harus dikasari? Ikhwanuddin a'azakumullah, kelembutan ini adalah perkara yang mulia. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna ar-rifqa لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu jadi indah. Dan tidaklah kelembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jadi jelek. Syan. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat Muslim. Bahwasanya kelembutan itu ada pada sesuatu, maka sesuatu jadi indah. Tetapi kalau hilang kelembutan itu, maka sesuatu tadi jadi jelek. Jadi gambarnya jelek sekali dan tidak disukai orang. Makanya qanibina azakumullah, dakwah dengan lembut sering makbul di kalangan masyarakat. Sering diterima oleh masyarakat. Walaupun ternyata yang dibawa kesesatan. Yang dibawa kesesatan sufi, tapi dibawakan dengan lembut, dengan sopan. Maka mudah diterima. Orang banyak yang tertipu. Tetapi, qanibina azakumullah, kalau sikap yang kasar, orang awam itu belum nilai dan belum bisa menghitung ini dalilnya benar atau salah, hujahnya benar atau salah, belum bisa mereka. Yang bisa mereka lakukan adalah, inilah orang baik atau orang jahat. Wah, ini orang jahatnya tiba-tiba ngamuk-ngamuk. Saya tiba-tiba dicongkokkan. Ini siapa ini? Orang awam akan menilai dari sikapnya. Ini orang lembut, Masya Allah. Ini orang kasar. Maka yang disukai yang lembut. Yang kasar tidak disukai. Oleh orang awam. Yang tidak mengerti kecuali masalah sikap. Maka Ibn Ibn Azad melakiasi. Dakwah yang dibawa oleh salafiyin ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah hak. Dakwah yang dibawa oleh kita ahlu sunnah adalah dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang mulia. Maka sampaikanlah dengan mulia pula, sampaikanlah dengan hikmah, sampaikanlah dengan lembut, dengan kasih sayang. Kita mengingatkan kaum muslimin karena permusuhan atau karena sayang. Kalau karena sayang, buktikan kalau kamu itu sayang pada mereka. Maka ucapannya ucapan yang lembut, sikapnya sikap membantu, sikap kepada mereka dengan sikap yang baik. Orang-orang awam butuh bimbingan, butuh ilmu, butuh dinasehati. Maka harus kita sikapi mereka dengan nasihat-nasihat yang lembut, dengan hikmah. Maka akan jadi indah. dakwah ini akan jadi indah kalau ada kelembutan padanya. Dan akan jadi jelek ketika kelembutan itu tercabut, hilang. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wa bilahum, di dalam lafaz lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuhramur rizq yuhramul khair. Siapa yang terhalang dari kelembutan, maka dia terhalang dari kebaikan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam masih dalam riwayat Muslim menyatakan bahwa seseorang yang tidak bisa lembut, orang yang terhalang dari kelembutan, itu adalah orang yang terhalang dari kebaikan-kebaikan. Berarti kelembutan adalah sikap yang sangat mulia, sifat yang sangat baik. Ikhwan fillah a'azakumullah, satu orang adalah orang yang lembut, penyayang, sangat kasih kepada manusia, terus terkenal lembut sampai suatu saat dia marah, maka semua kaum muslimin, semua manusia akan tahu berarti ini yang bikin dia marah adalah perkara yang besar. Orang lembut sampai marah, ini apa yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian mereka terkenal lembut sehingga ketika Rasulullah marah atau mukanya merah saja, itu Aisyah sudah kaget. Semoga Allah mengampuni aku, wahai Rasulullah, apa salahku? Rasulullah SAW baru masuk ke rumah, mukanya merah melihat gambar-gambar di tirainya. Aisyah sudah ketakutan. Apa salahku, wahai Rasulullah? Kenapa? Karena beliau adalah orang yang lembut. Orang yang memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Sungguh karena rahmat dari Allah lah engkau menjadi orang yang lembut. Linta lahum. Menjadi orang yang lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidhal qalb." Kalau engkau adalah orang yang kasar, yang keras hati, lantau domin hawa, niscaya mereka akan lari dari kamu, menjauh dari kamu. Bahkan diriwayatkan pula oleh seorang sahabat yang pernah belajar dari Yahudi, aku mendapatkan dari buku Yahudi, dari kitab mereka, bahwa Nabi yang akan datang itu adalah bukan sokhabu fil aswaq. Sokhabu fil aswaq artinya orang yang tukang cerit-cerit atau orang yang tukang berbicara dengan suara yang kasar dan jelek di pasar. Digambarkan oleh kitab-kitab para ahli kitab bahwa Nabi yang akan datang itu adalah orang yang lembut perkataannya, bukan orang yang kasar, orang yang memiliki sifat lin, yang Allah katakan fabima rahmatin minallahi lintala, karena rahmat dari Allah lah engkau menjadi orang yang lembut kepada mereka. Walaupun kafadun ghalidhal qalb, kalau engkau adalah orang yang keras hati, orang yang kasar, lan tadu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari kamu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Maafkanlah mereka. Minta ampunlah kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum, dan ajaklah mereka musyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau engkau sudah bertekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ikhwanu fillah a'azakumullah, Allah puji nabinya dengan sifat li, dan Allah katakan hikmahnya atau fawaid dari sifat lin adalah mereka menerima dakwah. Dan dikatakan oleh Allah, kalau engkau tidak memiliki sifat lin alias kasar, keras hati, niscaya mereka akan lari dari kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin a'azakumullah, sikap-sikap tersebut merupakan sikap-sikap yang memang Allah berikan karena rahmat. Orang yang tidak bisa lembut adalah orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang tadi dalam riwayat Muslim, man yuhramur rizq yuhram al-khair, orang yang terhalangi dari kelembutan, maka orang itu terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Diriwayatkan sebagai contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Bainama nahnu fil masjid ma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idh jaa'a a'rabi." Kata Anas radhiyallahu anhu, ketika kami duduk-duduk di masjid, tiba-tiba datanglah seorang dari A'rabi, dari Badui. Al-Badawi adalah orang yang tinggal di kampung, tidak tahu budaya kota dan tidak tahu bermuamalah dengan manusia, karena biasa hidup dengan unta dan binatang ternaknya. Datang kepada Rasulullah SAW di masjid. Faqala ashabu Rasulullah SAW, faqama yahulu fil masjid. Kemudian orang tadi ketika masuk tiba-tiba berdiri di masjid, di pojok masjid, kemudian kencing, buang air najis di masjid. Maka para sahabat Rasulullah SAW semuanya mengatakan, nah, yakni berhenti, jangan. Mereka melarangnya dan mereka menghardiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, da'u, la tuzrimu, biarkan dia. Jangan tuzrimu, kalimat isram, la tuzrimu, maknanya adalah jangan putuskan kencingnya, biarkan sampai tuntas. Kemudian setelah selesai, qala da'ahu faqala lahu. Rasulullah memanggil dia, memanggil si A'rabi tadi, dan kemudian mengatakan kepadanya, inna hadzal masjid la tasluh li syai'in min al-bawl. Sungguh masjid ini tidak pantas untuk buang air, walal qadar, dan tidak pantas pula untuk kotoran-kotoran. Innama hiya li dzikrillahi was-salati wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya ini tempat untuk zikir kepada Allah, untuk membaca Al-Qur'an, untuk salat. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan lembut. Karena Rasulullah SAW hakim, memiliki hikmah. Ini orang tidak tahu. Orang Badui dan tidak tahu ini tempat-tempat apa, dia enggak ngerti. Ini masjid buat apa dia tidak tahu. Maka dia datang kemudian kencing, wajar orang bodoh. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya untuk membiarkan dia. Jangan sampai dihardik, dipaksa, apalagi dipukul, yang nanti kemudian najisnya kemana-mana. Akan tercecer lebih luas lagi dari tempat masjid ini. Bukan di satu tempat, tapi di sekian tempat. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, da'u, la tuzrimu, biarkan dia. Jangan diputus kencingnya. Setelah selesai dipanggil, diajari, ini adalah masjid. Masjid itu tidak pantas buat ini, buat ini, buat ini. Enggak pantas buat kotoran, buat buang air besar atau kecil. Ini adalah tempat zikir untuk pada zikir pada Allah, untuk salat dan qiraatul Quran. Ambil air. Diperintahkan untuk mengambil air. Tuangkan. Dituangkan air itu untuk membersihkannya. Diajarkan untuk membersihkan apa yang telah dia lakukan tadi. Yaitu membersihkan kencingnya. Ikhwanikum na'azakumullah. Ini namanya hikmah. Membedakan antara orang jahil dengan orang-orang yang memang menyengaja. Dibedakan. Kalau orang jahil, dimaklumi. Orang awam, orang bodoh, ketika dia berbuat salah, ya pantas karena dia bodoh. Maka orang bodoh adalah diajari. Maka ketika ditanyakan kepada para ulama seperti Syekh Albani dan lain-lain, ya Syekh, gimana kalau orang berbuat begini, berbuat begitu? Jawabannya tidak satu jawaban. Tapi beliau jawabannya dengan rinci. Siapa yang melakukannya? Imma jahilun fayu'allam, wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Kalau dia orang bodoh, ya diajari supaya benar perbuatannya. Kalau dia mubtadi', fayuhadzar. Kalau dia adalah ahli bid'ah, maka dihindari. Dibedakan antara jahil dan mubtadi'. Dibedakan antara orang yang awam bodoh dengan orang yang memang mutus sunnah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Dari sini kita lihat bahwa Rasulullah SAW melihat perbuatan yang, kalau kita melihat orang kencing di masjid, saya kita akan marah. sebagai dorongan keimanan kita membela masjid Allah, membela tempat ibadah, wajar kita marah. Tetapi kalau kita tahunya orang dari orang yang dari pedalaman sana yang tidak tahu apa itu masjid, maka diingatkan, ini adalah masjid, masjid itu begini-begini dan begini. Sampai orang Arabi tadi ketika sudah mulai faqih, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendapati seorang guru yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Tidak pernah mendapati seorang pengajar yang lebih baik, lebih sopan, lebih lembut daripada Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dari ini. Ini khairul na'azakumullah, hikmah, hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa aydan ma thabata fi sahihain. Demikian pula apa yang telah sahih di dalam Bukhari dan Muslim. Dan lafadznya lafadz Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha fi qissati maji'i malakil jibal. Kisah tentang datangnya malaikat gunung. Dan kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ini dalam keadaan Rasulullah dilempari oleh penduduk Taif, terusir beliau, dan dalam keadaan kakinya berdarah, dalam keadaan beliau di pinggir kota, maka datanglah malaikat tadi diutus oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Allah SWT, dan berkata, ya Muhammad, inna Allah qad sami'a qawlu qawmik, qawmika lak, wa ana malakul jibal, wa qad ba'athani rabbuka ilayka lita'murani bi amrik fama syi'. Wahai Muhammad, kata malaikat tadi, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu, yakni caci makian mereka terhadapmu, penentangan mereka terhadapmu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung yang Allah telah utus aku kepadamu agar aku mentaatimu. Engkau perintahkan apa kepadaku, aku akan taati untukmu. Diperintahkan oleh Allah agar taat pada Rasulullah SAW. Fama syi'ta, maka apa yang kau perintahkan, apa yang kau mau, apa yang kau maukan. In syi'ta an uqbit 'alaihimul akhshabain, sungguh kalau kau mau, aku akan timpakan dua gunung hitam ini. Mekah dan sekitarnya itu di antara dua gunung hitam, dua gunung batu. Kalau engkau mau, aku akan timpakan dua gunung ini pada mereka. Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, bal arju an yukhrijallahu min aqlabihim man ya'budullahu wahdahu la syarikalah. Tiga, bahkan aku berharap dari turunan mereka nanti akan ada yang menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Di dalam sirah Ibnu Hisham dan lainnya disebutkan ucapan Rasulullah SAW, ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka masih belum mengerti. Yakni mereka belum mengerti jalan hak ini, jalan yang menyelamatkan mereka, jalan yang akan membahagiakan mereka dunia dan akhirat. Itu mereka masih belum paham. Kalau paham, saya akan diterima. Ya Allah, tunjukilah mereka ke jalan yang lurus. Berilah hidayah kepada mereka, mereka masih belum paham. Atau dengan riwayat yang lebih sahih, ya Allah, bahkan aku berharap akan ada dari turunan mereka anak-anak mereka yang beribadah kepadamu dan mentauhidkan engkau. Artinya, jangan. Jangan ditimpakan gunung pada mereka. Jangan diadab dengan dibantai habis dengan ditimpanya gunung kepada mereka. Ini khunifin a'azakumullah termasuk kelembutan beliau. Tidak isti'jal bidu'a isyar. Tidak terburu-buru dengan doa jenek. Jangan kemudian kita datang dakwah, mereka yang belum paham apa itu dakwah, apa itu balik, ya Allah hancurkan mereka, ya Allah binasakan mereka, mereka itu penentang sunnah, mereka itu musuh sunnah, dan seterusnya. Kok doanya menghancurkan mereka? Kamu mengharapkan mereka baik atau mengharapkan mereka jelek? Kalau mengharapkan mereka baik, doakan supaya dapat hidayah. Kalau mengharapkan mereka mendapatkan petunjuk, doakan kepada Allah dengan doa baik. Apalagi ketika melihat kezaliman penguasa, Allahumma ahlikum wa syattid jamlahum, pada penguasa muslimin, Loh, itu kan doa untuk orang kafir. Rasulullah SAW mendoakan dengan hidayah kepada mereka. Ini kepada muslimin doanya innalillah rasnya. Ketika ditegur, kok doanya seperti itu, binasakan. Ya Nabi Nuh juga begitu. Nabi Nuh mengatakan, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang pun jadi orang kafir di muka bumi ini. Nabi Nuh berapa tahun dakwahnya dan kamu sudah berapa tahun? Nabi Nuh sudah 950 tahun dakwahnya. Dengan jiharan, dengan sirran, dengan dakwah berbagai macam metode beliau pakai 950 tahun. Pantas mengatakan, ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi ini. Pantas. Lah kamu baru 1.5 jam nyampaikan pada mereka, kemudian mengatakan semoga Allah binasakan mereka karena diusir dari masjidnya. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fillah, na'udzubillah. Kita ucapkan seperti ucapan Rasulullah SAW, Allahumma hadihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Mereka masih belum paham. Mereka masih belum ngerti. Kalau saja mereka tahu jalan Siratul Mustaqim, jalan yang lurus, jalan salafus saleh adalah jalan yang hak, jalan yang menyelamatkan mereka, niscaya mereka akan mau. Siapa yang tidak mau diajak kepada kebaikan? Karena tertutup dengan berbagai macam syubhat-syubhat, maka enggak kelihatan. Ini jangan jalan jelek, loh. Dari mana kamu tahu ini yang dilihat syubhat-syubhatnya? Tidak dilihat kebenaran jalan tersebut. Yang didengar adalah ucapan-ucapan syubhat. Mereka itu tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Mereka itu adalah Wahabi. Mereka itu adalah yang akhirnya dia tidak bisa mendengar yang sebenarnya. Ketika datang, diusir. Ketika bukunya ada, dibuang. Tidak mau dibaca. Tambah tidak tahu. Kalau saja mereka tahu kalau yang hak adalah jalan Quran dan Sunnah, jalannya para salafus saleh, niscaya mereka pun akan menerima. Mereka akan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus dan jalan yang selamat. Qala wa kama anna al-hikmata fi da'wati yallin war-rifq fa kadzalika takunu ahyanan shiddah 'inda al-hajah. Sebagaimana hikmah itu memerintahkan untuk bersikap lembut, bersifat rifq, demikian pula kadang-kadang hikmah pun mengharuskan kita bersikap keras. Endal hajah, ketika dibutuhkan. Yang ini dikatakan asal, yang ini dikatakan endal hajah. Al-asal dengan endal hajah banyak mana? Banyak yang asal atau banyak yang endal hajah? Banyak yang asal. Jangan dibalik. Keras, lembutnya kadang-kadang. Kalau perlu, lembut. Oh, jadi hukum asalnya kasar, keras begitu. Ini keliru. Kata para ulama, justru al-asl adalah rifq. Hukum asalnya itu lembut. Sampai terkenal kamu itu orang yang lembut. Dakwahmu itu dakwah lembut. Dakwah kita adalah dakwah kasih sayang. Sehingga terkenal betul. Sehingga sekalinya keras, mereka akan lihat bahwa ini betul-betul keterlaluan. Orang-orang yang lembut sampai marah sama kamu. Orang-orang yang biasa lembut sampai menyikapi seperti itu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dikatakan yang rifq merupakan asal, sedangkan yang namanya syiddah adalah indal hajah. Keras itu adalah ketika diperlukan. Fatus baqdam ma'aman yahtajuha. Maka dipakai sikap keras tadi untuk orang-orang yang memang dibutuhkan keras padanya. Minal muslimin alladzina yantafi'u indal hajah, atau yantafi'u bil mawa'id, atau lam yantafi'u bil mawa'id, yaitu kepada orang-orang yang sudah mengaku muslimin tapi tidak mempan dengan nasihat-nasihat yang lembut. Minat terhib wa terhib, tidak mempan pula dengan ancaman-ancaman neraka, dengan ancaman-ancaman azab, dengan terhib, diberi kabar gembira dengan surga, diancam dengan neraka, juga lam yantafi'u, tidak mendapatkan manfaat dan tidak mengambil sama sekali ibrah, tidak mengambil pelajaran sama sekali. Maka butuh sesekali untuk disikapi atau disampaikan kepada kalimat-kalimat yang keras. Litakuna ad'a li tuhfatil mukhlishin wa anfa fi tanbihil ghafilin an-na'imin wa taghlidan ala maradil qulubil muta'ammin. Agar ini hikmahnya dari sikap keras pada orang-orang tertentu tadi yang tidak bisa dinasehati, maka disikapi atau disampaikan ucapan-ucapan yang keras. Litakuna ad'al tahwatil mukhlisin, agar lebih mengena di hati orang-orang yang ikhlas. Kalau orang itu masih ikhlas, ketika disikapi dengan ucapan keras, masuk ke hatinya. Masuk ke hatinya dan enggak hilang-hilang. Seperti para sahabat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah dengan ucapan yang keras, kata para sahabat, demi Allah tidak pernah hilang dari hatiku sampai sekarang. Di antaranya seperti apa yang terjadi pada seorang sahabat yang mengimami sholat dan panjang sholatnya, sampai ada orang yang membatalkan diri karena akan pergi untuk urusannya. Rasulullah mengatakan, "Afattanun azza ya Mu'ad, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Fattan." Itu keras. Atau seperti Usama, ketika perang ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia katakan, Allah ini pasti pura-pura takut dari pedang saya, sikat, dibunuh. Ketika sampai ke telinga Rasulullah SAW, dikatakan, apakah engkau membunuh orang yang kala la ilaha illallah diucapkan terus-menerus diulang-ulang oleh Nabi, sampai kata Usama, sungguh demi Allah, saya ini pengen baru masuk Islam sekarang. Seakan-akan aku ingin kalau aku baru masuk Islam sekarang. Ya, ini diucap oleh Rasulullah berulang-ulang dan kemudian afala syaqaq sabatna. Apakah tidak kau robek perutnya dan lihat hatinya, apakah dia jujur atau tidak jujur? Ini khalif bin azakumullah diceritakan oleh beliau berulang-ulang dan itu menyelamatkan beliau dari fitnah sifin, dari fitnah jamal dan dari fitnah-fitnah setelahnya. Perang Siffin, terjadi fitnah di kalangan para sahabat, beliau selamat. Kenapa? Ingat ucapan Rasulullah yang masih terngiang-ngiang. Apakah engkau membunuh rajulan yaqulu la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah terus terngiang? Maka dalam perang Siffin, siapa yang dilawan? Muslim. Di pihak ini muslimin, pihak kanan muslimin. Dia ingat terus, apakah engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia berpura-pura. Apakah engkau tidak robek hatinya? Kamu lihat hatinya, apakah dia jujur atau tidak jujur? Ini khanifrina azakumullah, ad'a li qulubil mukhlishin, lebih ngena kepada hatinya orang ikhlas. Jadi kadang-kadang marah diperlukan, walaupun orang itu orang ahli sunnah, salafi, dan dia adalah orang yang mukhlis, kita tahu. Tapi ketika saatnya perlu dimarahi, katakan dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Tapi tetap hak tidak keluar dari kebenaran. Tidak keluar dari kebenaran. Ikhwan fillah na'azakumullah. Qala wa anfa' fi tanbihil ghafilin. Dan lebih bermanfaat untuk mengingatkan orang yang lalai dan membangunkan orang yang tidur. Jangan terus kerjakan. Jangan terus kerjakan. Kemudian disebut, jangan, kamu itu begini dan begini dan begini. Apakah kamu tidak dengar ucapan Rasulullah? Sampai dia bangun. Yang tadinya seakan-akan tidur dia terbuai. Jangan. Tidur dia. Enggak sadar. Tadi ngomong apa itu enggak dikubris sama sekali. Ketika mulai bertak baru dia sadar. Ini namanya tanbihul ghafilin. Menyadarkan orang yang lalai, membangunkan orang yang tidur dengan bahasa-bahasa yang lembut itu, kayak dinak bobokkan tidur aja dia. Karena memang ghafil, lalai, ketika dibentak dengan suara yang keras, dengan ucapan-ucapan yang keras, dengan ancaman-ancaman dari ayat dan hadis, maka mulai dia bangkit, bangun, sadar. Apa? Kamu ngomong apa tadi? Saya katakan kamu demikian sekali lagi, jangan kamu injak rumah saya ini. Wah, ini serius. Ini gak main-main. mulai sadar dia bahwa ini orang ngomong serius dan sungguh-sungguh dan tidak main-main, sampai diputuskan persahabatannya hanya karena masalah dosa tadi. Maka Allahumma a'udzubikumullah, berarti ini kadang-kadang perlu untuk orang yang lalai, untuk orang yang dalam keadaan tidak sadar agar sadar. Wa taghlidun ala maradil qulubil muta'ammi. Muta'ammi artinya pura-pura buta. Sebagai sikap taghlid ala maradil qulub, atas orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hati atau hatinya sakit. Jadi ada tiga yang bermanfaat. Orang yang baik sesungguhnya aslinya, seperti para sahabat, ketika dimarahi oleh Rasulullah SAW, itu mengena dan terus ingat. Karena marahnya tadi. Sehingga ingat terus, berkesan. Gitu. Yang kedua, orang yang tadinya lalai, orang yang tadinya mengabaikan nasihat-nasihat tadi, begitu disebutkan dengan kalimat keras, dia bangun, bangkit, sadar. Yang ketiga, kalau memang orang itu berpenyakit hati atau memang hatinya memang rusak, fi qulubihim zaid, maka ucapan keras kita itu untuk pukulan buat mereka sebagai pelaksanaan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yani qul wa qul lahum qawlan baligha, sampaikanlah pada mereka ucapan yang baligh, ucapan yang tinggi dan mengena pada mereka. Wa min an-nusus fi dhalik, di antara nas-nas yang membuktikan kalau Rasulullah pun kadang-kadang keras, kadang-kadang marah, adalah apa yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a qatiman min dhahabin fi yadi rajulin, bahwasanya Rasulullah sallam melihat cincin dari emas di tangan seorang laki-laki. Bukankah laki-laki tidak boleh memakai emas? Maka naza'ahu fatarahahu, maka Rasulullah mengambil cincin itu dan melemparkannya dan mengatakan ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'alunahu fi yadihi. Apakah seseorang menyengaja mengambil bara api kemudian meletakkannya di tangannya? Ini kalimat teguran keras. Apakah kamu menyengaja mengambil bara api dari api neraka kemudian dimasukkan ke tangannya? Sahabat tadi yang diambil emasnya dan kemudian dibuang oleh Rasulullah SAW dan dimarahi dengan ucapan tadi, dikasih tahu oleh sahabat-sahabat yang lain, khudh khatimaka intafa' bih. Setelah Rasulullah pergi, ambil cincin kamu, pakai untuk yang lain, ini untuk istrimu atau dijual untuk apa begitu. Khudh khatimah. Dia bilang, la wallah, tidak demi Allah, la akhuduhu abadan wa qasarahu Rasulullah, sungguh aku tidak akan mengambilnya. Bagaimana aku akan mengambil sesuatu yang sudah dilemparkan oleh Rasulullah? Ini mengena berarti, mengena di hati dia sampai dia tidak mau mengambil lagi. Tidak, aku tidak akan mengambil yang sudah dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak diambil emas, tidak diambil oleh dia, karena betul-betul teguran Rasulullah masuk ke hatinya. Dia ditegur dengan keras, diambil cincinnya dan dilemparkan dan dikatakan, apakah kamu menyengaja memasukkan api neraka, bara api ke dalam tanganmu sehingga dia tidak mau mengambilnya kembali. Hadis ini dalam riwayat Muslim dalam kitab Al-Libas. Hadis lain yang sahabat dalam riwayat Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Annaha ishtarat namriqatan fiha tasawir." Aisyah membeli namriqah. Kemudian namriqah itu yakni hamparan kain yang bercorak bergambar-gambar. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil bab falam yadkhul. Maka Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di pintu rumah Aisyah dan tidak masuk. Faqalat, maka Aisyah berkata, atubu ilallah, madza aznabtu, aku bertobat kepada Allah, apa dosaku, kata Aisyah, karena melihat Rasulullah tidak masuk dalam keadaan muka yang marah. Belum berbicara, Aisyah sudah takut dan mengatakan, atubu ilallah, madza aznabtu, aku bertaubat kepada Allah. Apa dosaku, kata Aisyah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mahadihi namriqah. Apa ini namriqah ini? Ini hamparan apa ini? Litajlis alaiha wa tawassadaha, agar engkau duduk di sini. Dikasih alat agar engkau duduk di sini dan kau bisa berbaring di sini. Qala, inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa innal malaikata la tadkhul baitan fihi surah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini, gambar-gambar makhluk hidup, diazab nanti yaumul qiyamah, dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kalian ciptakan. Dan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, juga sikap yang marah. Rasulullah marah dari sikapnya dan dari ucapannya. Mahadihnya mereka. Hamparan apa ini? Qala, dan masih riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW datang dari satu safar, waqad satarat wa satartu biquramin li ala sahwa. Dan aku sudah memakai sitar, yang sitarnya itu juga bergambar-gambar waktu itu. Falamma ra'ahu Rasulullah hatakahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat tirai tadi, hatakahu. Rasulullah singkapkan dan Rasulullah tarik itu, Rasulullah lepas. Wa qala, dan kemudian mengatakan, asyaddun nas adaban yaumul qiyamah alladziina yudahuuna bi khalqillah. Sungguh yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah, yakni menggambar-gambar makhluk hidup. Qala faj'alnahu wisadatan aw wisadatain, kata Aisyah, maka aku potong-potong tirai tadi, aku jadikan bantal atau dua bantal. Dan kata para ulama, bisa jadi maknanya adalah dipotong-potong sehingga tidak berbentuk gambar lagi. Demikian dalam lafaz Bukhari. Wa'an Abdullah ibn Umar, riwayat lain dikatakan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yusalli, ra'a fi qiblatil masjid nuqamah fahakkaha biya fataghayyara. Dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, ketika Nabi salat di masjid, melihat di arah kiblat, di dinding di arah kiblat ada nukhamah. Nukhamah itu yang ingus yang keluar dari hidung, dalam keadaan sudah kering. Maka Rasulullah SAW marah. Kemudian selesai salat, Rasulullah mengeriknya dengan kukunya dan kemudian marah dan berkata, inna ahadakum idza kana fi salati fa inna Allah ahyala wajhi fala yantaqimna hiyal wajhi bis salat. Sesungguhnya salah seorang kalian jika salat menghadap Allah, maka jangan sekali-kali meludah atau membuang ingus ke arah kiblat. Ini dikatakan dalam riwayat Ibnu Umar, taghayyara. Taghayyara artinya marah. Berarti ucapan marah diucapkan di dalam keadaan marah. Ikhwan fillah a'azakumullah, Rasulullah SAW ketika marah, tetap yang keluar dari mulutnya adalah hak. Maka kalimatnya adalah kalimat yang benar. Sesungguhnya ketika kalian salat, kalian menghadap Allah dan Allah adalah di hadapan kalian, maka jangan sekali-kali kalian meludah ke arah kiblat. Jangan sekali-kali membuang ingus ke arah kiblat. Ini firman Allah, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyikapi kadang-kadang dengan keras, walaupun aslinya beliau adalah orang yang paling lembut, orang yang betul-betul santun, ucapannya sangat manis dan sangat bagus. Orang-orang yang mendengar ucapan Rasulullah semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW sebelum berbicara, yang ada adalah wibawa. Ini kata para sahabat ketika mensifati Rasulullah, bahwa ketika Rasulullah SAW itu dalam keadaan belum berbicara, semua orang dalam keadaan melihat Rasulullah SAW sangat wibawa sehingga takut mereka untuk memulai berbicara. Tapi ketika Rasulullah berbicara, maka mereka semuanya cinta kepadanya karena ucapannya sangat lembut. Ucapannya betul-betul sangat membuat orang lain cinta kepadanya. Ikhwanul Fi'na A'udzubillah, berarti hikmah itu adalah hukum asalnya memang dengan lembut, tapi kadang-kadang hikmah mengharuskan kita untuk marah. Yang kalau tidak marah ketika itu, malah bukan hikmah namanya. Ketika di tempat yang harusnya dia marah, dia tidak marah. Ya enggak apa-apa, itu kan pendapat dia. Loh, ini bukan urusan pendapat-pendapat, ini urusannya maksiat. Ya itu kan dia, bukan kita. Enggak apa-apa. Loh, ada sih bid'ah, mu'tazilah, dalalah. Ya, kita kan nata'awan fima tafaqna, wa nata'bir ba'duna ba'dan fima talafna. Kita saling hormat menghormati apa yang kita berbeda. Ini qul inna a'udzubikumullah. Kita melihat bahwa yang demikian kita pertanyakan dengan tanda tanya besar. Kamu menyikapi yang demikian kepada siapa dan atas dasar apa? Rasulullah menyikapi orang di masjid yang kencing di masjid dengan lembut. Baik, itu orang jahil. Orang yang memang tidak mengerti. Imma jahilun fayu'allam. Kalau orang bodoh ya diajari memang. Tapi kalau orang itu adalah orang yang memang sudah ngerti ilmu dan sudah ditegur bahkan sudah sekian kali, kemudian dia mengatakan walaupun hadisnya sahih, tapi saya lebih memilih ucapan dokter kafir daripada hadis Bukhari. Apakah kita katakan bahwa kita harus lembut padanya begitu? Atau kita katakan kepada dia, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Apakah engkau akan membuat sebab umat? Apakah engkau akan mengajak manusia kepada prinsip mu'tazilah? Tentunya yang kedua ini yang harus kita ucapkan untuk menyelamatkan kaum muslimin yang lain, berarti dalam rangka juga hikmah. Ikhwan fillah na'udzubillah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Wassalatu taufiq wal afiyah. Selanjutnya bisa dengan pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Apakah pengertian madhab? Apakah madhab tidak termasuk bagian dari bid'ah? Bagaimana sikap ahli sunnah terhadap madhab-madhab yang ada? Dan mengapa ulama madhab masih dikatakan ulama ahli sunnah? Masalah madhab, itu maknanya adalah pendapat sesungguhnya. Jadi kalau seorang mengatakan ana ala madhab fulan, artinya saya sependapat dengan fulan. Itu maknanya. Sehingga perkara yang demikian kalau sebatas kita memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman saleh, pemahaman salafus saleh, dan kemudian diantara mereka para ulama dari ulama yang mengikuti salaf ada perbedaan, kemudian kita mengatakan saya lebih cenderung kepada pendapatnya fulan, itu perkara yang wajar. Dan kita katakan dengan kalimat madhab pun silakan. Dalam masalah ini ana ala madhab fulan. Dalam masalah ini saya mengikuti madhabnya fulan. Tetapi yang tidak boleh ada ta'assub madhab. Kalau sudah ta'assub madhab, maka itu haram hukumnya. Dan saya anjurkan untuk si penanya untuk membaca mukaddimah sifat salat Nabi oleh Syekh Al-Albani. Itu sangat bagus sekali. Dibahas oleh beliau secara detail ya, perbedaan orang yang mengikuti sunnah dan taklid kepada imam-imam madhab. Karena imam-imam madhab itu sendiri, mereka masih ahlu sunnah dan tidak pernah mengajarkan taklid. Tidak pernah mengajarkan kepada kaumnya, kepada muslimin, bahwa ikutlah saya, kalau tidak ikut saya maka kamu akan sesat. Tidak ada. Semuanya mengatakan sunnah, ikuti hadis. Tidak sahal hadis bahwa madhabi. Sehingga kita masih sebut mereka sebagai tokoh-tokoh ulama ahlu sunnah. Karena yang diajarkan sunnah. Dan didukung pula dalam tulisan Syekh Al-Albani rahimahullah, ucapan-ucapan para ulama tadi, ucapan Imam Ahmad, ucapan Imam Syafi'i, bahkan ucapan Abu Hanifah, ucapan Imam Malik, disebutkan semuanya, ternyata mereka seluruhnya mengajarkan kepada kita, ikutilah hadis, ikutilah sunnah Rasulullah, jangan taklid kepadaku, jangan ikuti pendapatku kalau belum tahu dalilnya, jangan ambil madhabku kalau kamu tidak tahu dalil-dalilnya. Jangan ambil ucapanku, jangan ambil pendapatku kalau tidak tahu dalil-dalilnya. Maka ambil sunnah yang aku ajarkan kepada kalian. Ini menunjukkan kalau mereka semuanya adalah ahli sunnah. Nah, Sehingga yang haram adalah taklid mazhab. Ustaz, bagaimana hukum mengikuti PIN, Pekan Imunisasi Nasional, yang disalurkan pemerintah saat ini? Bagaimana hukum? Nah, wallahu alam, yang saya dengar dari beberapa fatwa ulama adalah membuat perkara pengobatan yang halal atau perkara yang berkaitan dengan kesehatan. Apakah termasuk darurat seorang wanita akhwat yang melahirkan dengan bantuan dokter laki-laki atau dengan bantuan bidan tapi di sisinya ada dokternya? Ya tergantung keadaannya. Apakah sudah darurat atau belum? Kalau tidak bisa dihindari, namanya darurat. Tapi kalau bisa dihindari tapi memilih yang itu, maka itu adalah tidak sampai darurat dan itu haram hukumnya. Nah, apakah menyiarkan kabar kematian itu dilarang? Yang dilarang adalah na'i. Na'i itu mengumumkan kematian. Apakah melalui koran-koran telah meninggal dengan tenang, padahal Cina, telah meninggal, telah wafat, kalau laporan muslimnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau di mimbar-mimbar atau di mikrofon-mikrofon masjid, itu haram. Tetapi kalau memberitahu itu tidak sama dengan pengumuman. Demikian sepengetahuan saya demikian. Sehingga kalau memberitahu anaknya, orang tua mau meninggal, itu bukan pengumuman. Yang namanya pengumuman adalah diumumkan secara umum. Orang yang berkait, orang yang tidak berkait, ikut dengar semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Siapa itu? Saya gak kenal. Nah, itu yang jelas dikatakan sebagai kebid'ahan adalah mengumumkannya di mimbar-mimbar masjid atau mikrofon-mikrofon masjid. Ustaz, bagaimana hukum muamalah MLM, multi level marketing? Hukumnya adalah bai'ul gharar. Bai'ul gharar haram. Bai'ul gharar itu jual beli yang mengandung apa? Untung-untungan, kayak lotre. Nanti tergantung keadaannya dan ada kedoliman-kedoliman di dalamnya. Yang di bawah pontang-panting nyari sana kemari itu, yang di atas sudah tinggal nunggu saja duitnya. Ini terjadi ya, di MLM, dan ini termasuk fatwanya Syekh Abdullah bin Marwi kemarin. Ketika ditanya tentang masalah MLM, jawabannya itu adalah mengandung horor dan mengandung kezaliman, maka tidak boleh. Apakah dibolehkan untuk bergabung dalam sisi tersebut? Ya jelas tidak boleh. Bagaimana menjual produk yang ada gambar makhluk hidupnya? Misalnya sampo dan sebagainya. Yang kita tanyakan atau yang hukumnya berkait adalah dengan barang yang dijual, yaitu samponya. Sehingga masalah gambarnya bisa dihindari dengan berbagai macam cara. Kalau yang tampak di luar dus, maka kita tutup. Adapun yang di dalam urusan pembeli nanti. Begitu. Sebagaimana apa yang terjadi di tempat masyayikh, artinya di tempat ulama di Saudi demikian, yang dipajang-pajang saja yang ditutup-tutup gitu. Adapun yang dalam-dalam dus tidak terlihat urusan yang beli nanti ya. Tetapi yang terpampang, terpajang, kamu tutup semuanya. Karena hukum asalnya adalah menjual sampo, bukan menjual gambar. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa-bisanya. Apakah orang Islam yang bertauhid dan nanti mati? Nanti kalau mati masuk surga, kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika seorang atau para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kami nanti di surga bertemu engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahad. seseorang bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita berharap Allah menggabungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Karena seseorang akan digabungkan oleh Allah dengan orang yang dicintainya. Ini sering kasus begini sering. Jadi seorang yang dari sururi atau dari kelompok-kelompok lain mau ngaji sama kita. Kemudian ketika datang, mumpung. Kemudian didudukan, diinterogasi, dan kemudian dituangkan kerucut dengan berbagai macam informasi-informasi tentang kesesatan-kesesatan mereka atau kesesatan sururi, kesesatan yang seluruhnya. Dalam satu saat diharapkan besok sudah jadi salafi. Ini khonibdina al-Zakumullah seringkali malah kejadiannya terbalik. Kejadiannya malah justru mental orang tadi. Yang mau ngaji tidak jadi. Maka kita harus tahu apa yang harus sampaikan lebih dulu. Dan apa kemudian perkara-perkara yang lebih penting. Dan kemudian yang penting, yang penting, yang penting. Sehingga suatu saat akan sampai kepadanya. Saya pernah mengalami yang demikian. Orang ikut ngaji. Dan subhanallah orang ini pergaulannya pergaulan bebas. Artinya sana sini ngajinya. Sana ngaji, kesini ngaji, kesuruhnya ngaji. Ambil ilmu kesana kemari karena masih semangat-semangatnya. Saya tuh ngisi kajian nilai orang itu. Saya mau ngomong kapan. Yang waktu yang tepat kapan. Karena saya takut salah. Takut terburu-buru. Saya tunggu. Ketika dia nggak datang, saya tanya, kenapa? Dilarang orang apa tuh ngaji ke sini? Oh, enggak. Tidak ada orang yang berhak larang anak. Anak mau ngaji kemanapun, terserah anak. Malah. Jadi berarti menhaj. Bahaya. Ngaji di mana saja kan begitu. Yes, bagus. Sampai kemudian, saya mau nyampe ke tempat, tak tunda-tunda terus, tiba-tiba dianya yang datang. Datang, kemudian mengeluh dengan sekian keluhan. Di antara keluhannya, Ustaz, sungguh, saya ini bingung sekarang. Saya seakan-akan jadi rebutan mereka. Cuma Ustaz yang enggak. Semua merasa atau menarik saya, memaksa jadi muridnya, dan enggak boleh ngaji tempat lain. Jika saya minta karena pada itu saya bingung. Anak pikir, ini kesempatan. Kesempatan, dia yang minta. Minta keterangan. Saya bingung, Ustaz. Tak ada. Yang namanya ilmu itu, maqalallahu qala rasul. Yang namanya ilmu adalah Quran Sunnah dengan dipahami oleh pemahaman salafus saleh, para sahabat. Kemudian terus kita turunkan pada para ulama. Dan sampai kita katakan ustaz-ustaz yang kamu datangi harus kamu pilih. Jangan semua ustaz kamu datangi, ustaz yang memegang Quran dan Sunnah dan mengerti pemahaman salafus saleh. Bahasanya pun masih begini, tidak mengatakan kamu jangan ngaji kecuali sama saya. Enggak begitu saya katakan. Saya katakan dengan ilmu. Yakni Quran Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Nanti kan dia akan tanya lagi. Sekarang siapa Ustaz? Ini mulai. Baru pulan. Itu Ustaz pulan bagus. Ini khulifin a'azakumullah. Kalau kita itu nyampaikan ilmu, dia itu akan mulai. Tambah ilmunya, tambah tanya. Semakin tahu. Tapi kalau saja kita awal sudah dikatakan, jangan ngaji sama sini. Bisa jadi, dia akan mengatakan kita sama dengan mereka. Saya ditarik-tarik seorang rebutan saya. Oh bangga sekali jadi rebutan. Jadi rebutan orang. Semua menyatakan ngaji sama saya saja, jangan ngaji sama mereka. Ini khulifin a'azakumullah berarti juga harus dengan hikmah. Harus dengan hikmah. Kapan saatnya harus tepat. Ketika kita sudah merasa menyampaikan yang terpenting, baru kemudian yang bawah. Ketika kita merasa sudah cukup menyampaikan yang terpenting, maka kita sampaikan yang berikutnya. Jangan sampai tanaman yang sudah mulai tumbuh ini dirusak oleh yang lain, maka kita pagari. Hati-hati. Irham dajiratan. Sayangilah otakmu. Kamu akan jadi rusak kalau semua ilmu kamu ambil dari filsafat, kamu ambil dari syiah, kamu ambil dari ini, kamu ambil. Akhirnya kamu jadi tong sampah. Rusak di sini. Ini khonibdina azakumullah juga perlu kehati-hatian. Yani perlu kesabaran dan perlu hikmah. Apa yang harus kita sampaikan lebih dulu dan mana yang kemudian di belakangnya. Bagaimana lafaz azan pada saat hujan menurut sunnah? Apakah salat subuh wajib? Nah, ada salat fi halikum, ada salat fi buyutikum. Nah, salah satu uzur orang untuk tidak ke masjid atau tidak wajib ke masjid adalah hujan. Tolong jelaskan hujan yang bagaimana. Tolong jelaskan sebab ada yang namanya hujan gerimis. Yang namanya hujan, kalau fuqaha menyebutkan bahwa hujan yang dimaksud adalah hujan al-muballil, hujan yang membasahi pakaian. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin ketika saya di sana, beliau memberikan qayd bahwa yang dimaksud hujan al-matar adalah al-muballil lis-siyab, yang membasahi pakaian. Tapi para ahli hadis menyebutkan secara am, secara zahirnya hujan, maka hujan kayak apapun itu adalah udur. Bahkan hujan yang lebat kemudian berhenti, kemudian datang waktu sholat dalam keadaan masih dekat, itu pun masih udur buat dia, karena udurnya masih gangguan hujan. Berarti intinya adalah azza yang disebabkan oleh hujan. Wallahu ta'ala alam. Azza itu gangguan, gangguan yang disebabkan oleh hujan. Apakah kita harus bersikap keras pula terhadap orang tua yang sudah sering nasihati tapi apa itu? Ngeyel. Padahal pemikirannya sangat berbahaya. Nah, kita harus ucapan yang tegas dan jelas dengan ayat dan hadis yang mengancam dosa-dosanya atau kesyirikan-kesyirikannya sampai pada puncaknya, yaitu wa in jahadaka li tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Khusus untuk orang tua dikatakan, kalau keduanya mengajak kamu kepada kesyirikan, jangan taati keduanya, jangan ikut pada keduanya. Dan dikatakan, apa yang kamu tidak punya ilmunya yang mereka ajarkan kepada kamu dari kesyirikan-kesyirikan, jangan ikut. Dan sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah di dunia ini secara baik, urusan dunia. Dan yang kamu biasanya memang membantu dia dalam masalah harta misalnya, tetap bantu. Ini misalnya maisyahnya, biasa kamu yang memberikan, tetap berikan. Kamu yang biasa membantu menuntunnya, bantu. Sa'ad bin Abi Waqqas sampai menggendong ibunya yang musyrikah, musyrik, digendong, disuapin makannya, kemudian tidak mau makan, tidak mau. Sampai kamu keluar dari agamamu, saya maksud, mau makan. Bingung dia, karena sayang sekali dengan ibunya. Bingung, tanya kepada Rasulullah SAW, turun ayat tadi. Untuk wa in jahadaka litusyrika ma laysa laka bihi ilm, kalau keduanya mengajak kamu kepada kesyirikan yang memang tidak ada ilmunya padanya, maka jangan taati keduanya, tapi pergaulan di dunia dengan baik. Maka telah mendapatkan dalil, dia datang kepada ibunya dan mengatakan, sungguh, walaupun kamu tidak mau makan, mogok makan sampai mati, kemudian hidup lagi, mogok lagi, mati lagi, hidup lagi, mogok terus begitu berulang-ulang sampai 10 kali nyawa, saya tetap tidak akan keluar dari agamaku. Ini tegas atau tidak tegas? Tegas, keras. Wahai ibu, ketahuilah, ini masalahnya adalah jin. Saya tidak akan keluar, kamu mau tidak makan sampai kapanpun, sampai mati sekalipun saya tidak akan keluar. Bahkan kalau diberi nyawa 10 dan keluar satu persatu, saya tidak peduli. Tidak akan keluar dari agama ini. Ibunya melihat ketegasan anaknya, kalau gitu percuma. Puasa, makan lagi. Ketika makan lagi, disuapi lagi. Dan digendong kembali ke kamar mandi dan seterusnya. Padahal masih musyrikah. Ini yang dikatakan wasahibuhuma fi dunya ma'rufa. Ya, caranya menasehati sampaikan, assalamualaikum, kemudian ucapkan kalau sudah sampai, belum waktunya, dan terangkan dengan dalil-dalil. Kenapa? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.